Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, dalam ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yanjibu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunia min thuluthil lailil akhir fi thuluthil lailil akhir. Rasulullah menyatakan Rabb kami tabaraka wa ta'ala Rabb kami tabaraka wa ta'ala, Rabb kita tabaraka wa ta'ala, turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil laylil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Di sepertiga malam yang terakhir. Wazalika kullu lailah, dan itu setiap malam. Setiap malam. Kemudian Allah berfirman, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya, dan barang siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan mengampuninya. Asyahid, Rasulullah mensifatkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat nuzul. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat apa? Nuzul. Itu turun. Yaitu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Ini namanya persifatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah tabaraka wa taala dengan qaul, dengan ucapan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah pensifatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rabb-nya dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Fahuwa aqallu minal qaul, dan ini lebih sedikit daripada dengan ucapan. Dan ini lebih sedikit daripada dengan ucapan. Misal sebagai contoh, isyaratihi ila sama, seperti isyarat beliau ke langit. Beliau mengisyaratkan tangannya ke langit. Yastashhidullaha ala iqrari ummatihi bil balagh. Ketika beliau meminta persaksikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas ikrar, pengikraran umatnya bahwasanya dia telah menyampaikan risalah. Wa hadza fi hajjatil wada' fi Arafah, dan ini terjadi pada haji wada' di Arafah. Khotoban nas, beliau berkhutbah di hadapan manusia. Wa qala ala hal ballautu. Nah, beliau mengatakan, ketahuilah, sungguh aku, apakah aku telah menyampaikan risalah ini? Qalu na'am. Beliau mengatakan, mereka mengatakan, para sahabat mengatakan iya. Na'am. Salah sama rot tiga kali Rasul bertanya, hal ballautu? Apakah aku telah menyampaikan? Mereka mengatakan na'am. Apakah aku telah menyampaikan? Para sahabat mengatakan iya. Qala, kemudian Rasulullah menyatakan, qala Allahumma syhad, ya Allah bersaksikanlah bahwasanya mereka telah bersaksi, telah mengikrarkan aku telah menyampaikan risalah. Yarfa'u isba'ahu ila sama' wa yankatuha ila nas. Beliau mengangkat jari jemarinya ke langit dan memiringkannya kepada manusia. Beliau mengangkat jari jemarinya ke langit dan memiringkannya kepada manusia. Maksudnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, hadza wasfullah ta'ala bil ulu an tariqil fi'il. Ini namanya apa? Mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan bahwasanya Allah itu di langit, Allah itu berada di atas. Beliau menunjuk ke atas, menunjuk ke atas. Dan wadih juga ya kana fidil rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang misalnya berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika dia mengangkat tangannya, mengangkatnya kelak arah ke langit, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Naam, arahnya ke langit. Naam. Dan selain itu dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekaligus mensifati Allah dengan lisan sekaligus dengan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan plus dengan perbuatan. Nah, contoh ikhwanul hadin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana sami'an basira dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58. Yang maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Fa wada'a ibhamahu 'ala udhunihi al-yumna. Maka ketika Rasulullah mengucapkan innallaha kana samian basira, maka beliau meletakkan jari jempolnya ke telinganya yang kanan. Ketika beliau menjelaskan sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, beliau meletakkan jari jempolnya ke telinganya yang kanan. Sudah. Wada'a ibhamahu 'ala udhunihil yumna. Beliau meletakkan jari jempolnya ke telinganya yang kanan. Wallati taliha ala ainihi, dan jari yang setelah jempol di beliau letakkan di mata beliau. jari yang setelah jempol beliau letakkan di mata beliau. Apa jari yang setelah jempol? Jari telunjuk. Nah, begini Rasulullah mengatakan, innallaha kana sami'an basira. Dengan ucapannya Allah mendengar dan lagi Maha melihat, disifatkan Allah memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan, dengan tangannya memberikan isyarat. Nah, dan ini khalafidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak sama sekali. Nah, ini ingin menunjukkan Allah itu memiliki pendengaran dan penglihatan. Manusia memiliki pendengaran dan juga penglihatan, tetapi pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Begitu pula persifatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rabb-nya dengan kedua-duanya, bil fi'il, dengan perbuatan, dan qaul, dengan ucapan, adalah 6. Apa yang terjadi menjelang kematian beliau? Apa yang terjadi menjelang kematian beliau? 6. Menjelang kematian beliau, ketika itu beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ketika itu di situ ada Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saudaranya Aisyah, dalam keadaan sedang memakai siwak, sedang bersiwak. Sudah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada siwak Abdurrahman. Maka kata Aisyah, saya mengetahui Rasulullah menginginkan siwak tersebut, maka aku ambil dari Abdurrahman, kemudian aku kunyah-kunyah siwak tersebut, aku kunyah-kunyah siwak tersebut, kemudian Rasulullah bersiwak. Dan tidak pernah aku melihat Rasulullah bersiwak seindah ketika beliau bersiwak ketika itu. Setelah itu syahidnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sambil menunjukkan tangannya ke atas, beliau mengatakan firrafikil a'la. Rasul mengatakan sambil menunjukkan tangannya ke atas, beliau mengatakan firrafikil a'la. Nah, Rasul mensifatkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala rafiq, maha lembut. Nah, maha kasih, maha lembut. 6. Al-A'la, maha tinggi. Sambil menunjukkan tangannya ke atas, telunjuknya ke atas. Beliau mengatakan firrafikil a'la. Habis itu beliau meninggal dunia. Firrafikil a'la. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. 6. Itu namanya dengan perbuatan dan ucapan sekaligus. Sehingga dengan ini sangat jelas menunjukkan kepada kita, kalau mau dikit dibahas tentang sifat Allah yaitu ulu, 6. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat tinggi. Ini berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah yang sifatnya qauliyah atau sunnah yang sifatnya fi'liyah atau sunnah nanti yang sifatnya takrir, persetujuan beliau. Sehingga ini bantahan ya khana fidan rahimani wa rahimakumullah bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu di mana-mana. Bantahan bagi orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah itu berada di mana-mana. Ketahuilah bahwasanya Allah berada di langit, beristiwa di atas arasnya dengan dalil-dalil yang sangat jelas. Khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit tambahan faedah, sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat ulu tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3. sifatul ulu yanqasimu ila salasati aqsam. Sifat al-ulu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah uluwuz zat, tinggi zatnya. Allah itu maha tinggi zatnya. Ini namanya tinggi zatnya. Benar-benar zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di ketinggian, berada di atas arsy-Nya. Nah, dengan dalil-dalil sangat banyak, seperti Allah mengatakan subbihi isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Naam, wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi, lagi maha perkasa, lagi maha agung. Naam, begitu juga Allah mengatakan ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, ar-rahman Allah tabaraka wa ta'ala beristiwa di atas arasy-Nya. Sehingga zatnya Allah memang benar-benar berada di ketinggian. Itu namanya uluwuz zat, tinggi zatnya. Yang kedua, uluwul qadar. Uluwul qadar. Sudah? Uluwul qadar. Allah itu tinggi kedudukannya. Kedudukannya. Pendekatannya mungkin apa? Tinggi kedudukannya, yakni posisinya apa? Tinggi. Posisi keadaannya itu tinggi. Kalau mau pendekatan makna, ketika kita mengatakan si fulan itu kedudukannya tinggi, kira-kira kedudukannya tinggi itu tempatnya atau keadaannya? Si fulan misalnya dia seorang menteri. Kita katakan si fulan ini kedudukannya tinggi. Kira-kira posisi dia di atas zatnya atau kadarnya? Kadarnya tinggi. Kedudukannya tinggi dalam arti keadaan dia, posisi dia tinggi. Jawabannya kadarnya tinggi. Kadarnya tinggi. Artinya apa? Disegani, nam, berwibawa dan seterusnya. Itu namanya uluwul qadar. Nam. Sehingga ketika kita meyakini Allah itu uluwul qadar, tinggi kadarnya, kedudukannya, maka kita harus nam takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Harus segan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan berani-berani berbuat maksiat di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, pendekatannya sebagaimana kita tidak berani melakukan kejelekan-kejelekan di hadapan orang yang kita hormati. Paham tak maksudnya? Sebagaimana kita tidak berani? Tidak berani kita. Siapa yang paling kita tidak berani berbuat kejahatan di hadapan kita, siapa? Siapa? Anak kita, istri kita, atau siapa? Yang paling kita gak berani berbuat jahat kalau dari manusia. Biasa-biasanya apa yang ditakuti oleh manusia itu? Polisi. Mana berani mencuri di hadapan polisi. Kenapa gak berani? Karena polisi memiliki kedudukan, tinggi kedudukannya di hadapan orang ini. Paham tak maksudnya? Sehingga dia gak berani berbuat maksiat di hadapan polisi. Tetapi kalau di hadapan anak-anak, di hadapan orang yang tidak punya kedudukan, dia berani berbuat masih, berbuat dosa, melakukan tindakan kejahatan. Maksudnya, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, tinggi mana kadar antara polisi dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang ingin kita tekankan. Tinggi mana kadar seseorang, polisi, nam, petugas, tentara dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah itu uluwul qadar. Jangan kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seenaknya. Karena Allah itu memiliki uluwul qadar. Bahkan maha tinggi qadarnya. Ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kadarnya. Kalau kita tidak berani, nam segan berbuat kemaksiatan, berbuat jahat di hadapan orang-orang yang kita anggap dia memiliki kedudukan, maka tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu maha tinggi kedudukannya, kita terlebih lagi 6 tidak berani, jangan berani-berani bermaksiat di hadapan Allah tabaraka wa taala. Itu namanya seseorang benar-benar menganggap Allah itu uluwul qadar, tinggi kedudukannya. Naam. Khana hadin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, sifat tinggi bagi Allah itu apa yang disebut dengan uluwul qahar. Uluwul qahar, tinggi kekuasaannya. Uluwul qahar, tinggi kekuasaannya. Nah, pendekatannya ya kana fil rahimani wa rahimakumullah, seorang tidak berani bertindak kejahatan kalau di hadapan orang yang naam memiliki kekuasaan yang tinggi, yang mampu untuk menghukum, yang mampu untuk menghukum atas perbuatan jahat tersebut. Orang tidak mau, segan, tidak berani berbuat kejahatan kepada orang yang kekuasaannya tinggi karena dia mampu menghukum. Nah, yang paling tinggi kekuasaannya, yang paling mampu untuk melakukan hukuman-hukuman, tidak ada yang bisa menghalanginya, adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu namanya ulul qahr. Qaf ha ra, tinggi 6 kekuasaannya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. 6. Sehingga seorang jangan berani-berani dia berbuat maksiat, berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi kekuasaannya, dia sangat mampu untuk menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Ini namanya apa? Faedah dari memahami nama-nama dan juga sifat Allah tabaraka wa taala. Faedah selain kita mengetahui nama Allah Al-Ali, selain kita mengetahui sifat Allah Al-Ulu, kita mengamalkan konsekuensi dari uluwullah, ketinggian Allah tabaraka wa ta'ala. Ketinggian Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang sifat ulu bagi Allah tabaraka wa ta'ala terbagi menjadi 3, uluwul zat, zatnya tinggi, uluwul qahar, dan juga uluwul qadar. Uluwul qadar. Nah, kalau orang-orang ataupun manusia enggak bakal mungkin terkumpul 3 ketinggian ini. 6, tinggi tempatnya, apalagi tinggi kadarnya, tinggi kekuasaannya, sangat sulit terkumpul bagi manusia. Khana hidin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, pensifatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah yang ketiga adalah al-iqrar. Pensifatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada terhadap Allah dengan pengikraran, persetujuan. Harus dipahami pembagian tadi ya. Penetapan Rasulullah, pensifatan Rasulullah tentang Allah ada 3, dengan ucapan, dengan perbuatan, dan terkadang dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Dan yang ketiga, pensifatan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar. Sebagai contoh adalah ikraruhu al-jariyata allati sa'alaha aynallah, seperti pengikraran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang budak wanita yang beliau bertanya kepadanya. Ikrar beliau kepada seorang budak wanita yang beliau bertanya kepadanya, aynallah, di mana Allah? Aynallah, di mana Allah? Qalat fis sama, maka budak wanita itu mengatakan Allah fis sama, berada di langit. Fa aqarraha, maka Rasulullah menyetujuinya. Wa qala a'tiqha fa innaha mu'minah. A'tiqha fa innaha mu'minah. Rasul mengatakan merdekakan dia karena sesungguhnya dia adalah seorang mukmin. Dia seorang yang beriman. Sehingga orang yang beriman meyakini bahwasanya Allah itu berada di langit atau berada di atas arasnya. Qul huwallahu ahad rahimani wa rahimakumullah. Ini keimanan, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yakni mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya dan disifatkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada ucapan penulis rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan. Kata beliau, min ghairi tahrifin, dengan tanpa menyelewengkan maknanya. Min ghairi tahrif, dengan tanpa tahrif. Wala ta'til, dan dengan tanpa menta'til. Wa min ghairi takyifin wala tamthil, dan dengan tanpa menyifatkan bagaimananya, dan dengan tanpa menyifatkan atau menanyakan bagaimananya kaifiyahnya. Wala tamthil, dan dengan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ya, ini keimanan, keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah mensifati Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disifatkan oleh Allah terhadap dirinya sendiri dan yang disifatkan oleh Rasulnya, dengan tanpa mentahrifnya, menyelewengkan maknanya. Wala ta'til, dan dengan tanpa menolaknya. Wa min ghairi takyifin wala tamthil, dan dengan tanpa menanyakan caranya, kaifiyahnya, bentuknya, dan tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Bal yu'minun, bahkan mereka beriman, mati matannya, bahkan mereka beriman, bi annallaha subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahkan mereka beriman, ahli sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Ikhwanul Hiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga keimanan ahli sunnah wal jamaah terhadap nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala harus dihilangkan dari empat perkara ini. Harus dihilangkan dari empat perkara ini. Yang pertama, dihilangkan tahrif. Yang kedua, harus dihilangkan ta'til. Dihilangkan takyif dan juga tamtil. Makna dari tahrif ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah at-taghyir. Makna dari at-tahrif adalah at-taghyir. Merubah. Merubah. Nah. merubah itu bisa merubah lafadznya dan juga bisa merubah maknanya. Merubah lafadz atau merubah makna. Akan tetapi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, secara waqi kenyataan 6 terhadap Al-Qur'an khususnya itu tidak ada terjadi pentahrifan, penyelewengan dari sisi lafaz. 6 dari sisi lafaz ataupun harokat dan seterusnya. 6 Akan tetapi yang terjadi adalah penyelewengan, 6 perubahan dari sisi makna. Perubahan dari sisi makna. Maka ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala dengan tanpa menyelewengkan maknanya, dengan tanpa menyimpangkan, merubah makna-makna yang disebutkan dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menyebutkan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Contoh ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ar-Rahmanu alal arsistawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arus. Istiwa itu maknanya adalah ala wartafa'a, maknanya tinggi, tinggi. Maka termasuk tahrif ketika memaknakan istiwa itu dengan istaula, menguasa, menguasai. Karena secara makna, nam istawa itu adalah ala wartafa'a atau istaqarra 'alaihi, berada di atas, di atasnya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Asalnya naam tetap sesuai dengan makna, maknanya tidak menyelewengkan kepada yang lain, yang lainnya. Begitu juga kita contohkan kemarin yadun. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Maka asal makna yadun adalah tangan, tidak bisa diselewengkan kepada yang lain, yang lainnya, entah diselewengkan dengan kemampuan dan seterusnya. Nah, sehingga terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu secara zahirnya tidak diselewengkan makna, maknanya kepada makna yang batil. Kemudian wala ta'til, tidak menta'til. At-ta'til bimakna takhliyah wa tark. At-ta'til maknanya adalah mengosongkan atau meninggalkan. At-ta'til maknanya adalah mengosongkan atau meninggalkan. Itu secara bahasa. Yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah tidak menta'til sifat-sifat Allah adalah, yang dimaksud dengan ta'til di sini adalah inkaru ma asbatallahu li nafsihi minal asma'i was sifat. Mengingkari apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari nama-nama dan juga sifat-sifat. Mengingkari apa-apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat untuk dirinya. Baik mengingkari ini secara kullian atau juz'ian, keseluruhan diingkari atau sebagiannya. Karena ada pihak-pihak, golongan yang mengingkari keseluruhan nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. ada yang juz'ian, mengingkari sebagian. Menetapkan sebagian nama-nama dan sifat Allah dan mengingkari sebagian yang lain. Mengingkari sebagian yang lain. Itu semuanya dinafikan, tidak diperbolehkan. Begitu juga penolakan mengingkari apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya, baik berupa nama maupun sifat, bisa jadi bentuknya memang juhud, menentang, enggak, Allah enggak memiliki nama, Allah enggak memiliki sifat, menentang, atau tadi masuk pada poin yang pertama, yaitu tahrif. Artinya Allah menjelaskan Allah memiliki sifat A, sifat ini, kemudian dia selewengkan, itu juga namanya ta'til. Menolak yang tadi diselewengkan kepada yang lainnya. Itu sehingga tahrif itu juga masuk pada bagian ta'til, mengingkari. Cuma mengingkari nama-nama dan sifat Allah itu ada golongan yang mengingkari secara kullian, keseluruhan, ada yang mengingkari secara apa? Juz'ian, sebagian. Dengan apa? Menetapkan sebagian nama-nama dan sifat Allah dan mengingkari yang lain, yang lainnya. Dengan mengatakan yang lainnya masuk pada yang disebutkan saja. Membatasinya dengan beberapa nama dan beberapa sifat saja. Menolak nama ataupun sifat yang lainnya. Ini juga termasuk ta'til. Maka ahli sunnah wal jamaah mereka tidak melakukan ta'til terhadap nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka menetapkannya dengan tanpa tahrif dan juga tanpa ta'til. Ini secara ringkas makna dari tahrif dan juga ta'til. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, dengan tanpa takyif. Dengan tanpa takyif. Takyif maknanya adalah antazkura kaifiyat sifat. Menyebutkan kaifiyah, cara, bentuk sifat tersebut. Menyebutkan bagaimananya, caranya, bentuk, sifat tersebut. Ini ditiadakan dari ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu menetapkan nama dan juga sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala sesuai dengan zahirnya dan tidak mentahrif, tidak diselewengkan maknanya. Wala ta'til, tidak menolaknya. Wala takyib, dan tidak juga mensifatkan bagaimana bentuknya, bagaimana kaifiyahnya. Nah, ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian pihak mereka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka menyerahkan, menetapkan nama-nama dan juga sifat Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi mereka tidak menjelaskan maknanya. Ini termasuk juga ta'til, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yani mereka menetapkan nama dan juga sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan juga yang ada dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan nama-nama dan sifat Allah, cuma mereka menyerahkan maknanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iya, Allah itu Sami'un Basir. Cuma Sami' dan Basir itu maknanya enggak tahu, serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Paham enggak? Itu namanya mengimani dengan lafaz yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah tentang nama-nama dan sifat Allah cuma maknanya serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata mereka. Itu disebut dengan Ahlu Tafwid. Ahlu At-Tafwid, orang-orang yang menyerahkan maknanya, makna dari nama-nama dan sifat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah juga tidak diperbolehkan mentafwid nama-nama dan sifat Allah dalam artian maknanya diserahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau mentafwid, menyerahkan makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita enggak tahu maknanya, berarti kita banyak enggak paham Al-Qur'an. Bisa dipahami enggak? Berarti kita banyak enggak paham tentang Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an itu kebanyakan isinya adalah nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kalau semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak tahu maknanya, serahkan kepada Allah. Sami, enggak tahu maknanya. Basir, enggak tahu maknanya. Khabir, enggak tahu maknanya, serahkan kepada Allah. Berarti Al-Qur'an itu banyak yang kita tidak memahaminya. Dan ini mustahil, enggak mungkin, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Allah, kami menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab supaya kalian paham, mengerti, sehingga enggak ada yang enggak dipahami di dalam Al-Qur'an. Sangat jelas, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau menyerahkan makna nama-nama dan sifat Allah itu kepada Allah tidak dipahami maknanya, berarti Al-Qur'an yang ada di hadapan kita itu banyak dari lafaz-lafaznya yang kita tidak tahu maknanya. Karena kebanyakan Al-Qur'an itu berisi nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga berarti kita enggak paham Al-Qur'an. Begitu juga enggak paham hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ahli sunnah wal jamaah itu menetapkan nama-nama dan sifat Allah dan menetapkan maknanya sesuai dengan zahirnya. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amirruha kama ja'at bila kaif. Biarkanlah nama-nama dan sifat Allah itu sesuai dengan dia datang dengan tanpa menanyakan bagaimananya. Yang jelas dipahami makna istawa, beristiwa, tinggi di atas arasnya. Nuzul maknanya tuh turun. Adapun kaifiyah, bagaimana nuzul, bagaimana turunnya, apakah turunnya seperti ini dan seperti itu tidak ditetapkan. Ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah, itu diserahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ahli sunnah wal jamaah itu juga tafwid, tetapi tafwidul kaifiyah. Menyerahkan bagaimana kaifiyahnya, bukan tafwidul makna, bukan menyerahkan maknanya. Maknanya jelas yang ada dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah jelas maknanya. Cuma kaifiyahnya, menjelaskan bagaimananya, bentuknya, caranya, itu tidak ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau ditanya, nah apa dalilnya tidak ditetapkan kaifiyahnya, Fadli? Kok tidak ditetapkan kaifiyahnya? Jawabannya gampang, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita menetapkan kaifiyahnya sementara tidak dijelaskan kepada kita? Paham tak? Bagaimana kita menjelaskan kaifiyahnya, caranya Allah turun, bentuknya Allah turun gimana, istiwanya bagaimana? Bagaimana kita menjelaskannya sementara tidak dijelaskan oleh Allah kepada kita, tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Kan seorang bisa mensifatkan sesuatu, menjelaskan sesuatu itu di antaranya dengan beberapa cara. Kita saja dalam perkara duniawi itu bisa mensifatkan sesuatu kalau tidak lepas dari tiga perkara. Kita bisa mensifatkan sesuatu itu tidak lepas dari tiga perkara. Satu, kita bisa mensifatkan sesuatu itu tidak lepas dari beberapa perkara. Yang pertama, musyahadatuhu. Kita telah melihatnya. Kita telah melihatnya. Kita telah melihat sesuatu, kita bisa mensifatkannya. Kita mau mensifatkan mobil yang apa? Canggih sekarang. Nah, mobil ini dan itu. Bagaimana kamu bisa mensifatkannya? Kamu dikasih nama, ada mobil A. Dikasih tahu, mobil A. Memang ada. Cuma sebutkan sifatnya. Bisa menyebutkan sifat mobil itu satu caranya kalau pernah melihat. Kalau belum pernah melihat, gimana mau mensifatkannya? Paham enggak? Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, kita belum pernah melihatnya. Kaifiahnya Allah Subhanahu wa taala, kaifiah sifat Allah kita enggak pernah melihatnya. Bagaimana mungkin bisa mensifatkannya? Kita paham saja maknanya, tetapi sifatnya bagaimana? Enggak mungkin. Kenapa? Kita tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan bagaimana Allah istiwa, bagaimana apa Allah turun. Naam. Atau yang kedua, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, musyahadatu nadhirihi. Kita bisa mensifatkan sesuatu itu dengan melihat yang semisal. Melihat yang semisal, ada contoh, ada contoh. Nah, yang mirip dengan aslinya. Ada contoh yang mirip. Bisa mensifatkan dengan melihat kemiripan dengan hal tersebut. Baru mungkin bisa kita mensifatkan. Nah, kita belum pernah melihat yang semisal dengan sifat Allah Tabaraka wa Taala. Belum pernah yang melihat yang semisal. Atau kalau belum melihat yang semisal, melihat zatnya, melihat bentuknya, melihat bagaimana bentuknya, caranya bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat berarti tidak bisa mensifatkan. Atau melihat yang semisal, yang semisal pun kita tidak bisa, belum ada. Belum menyaksikan yang semisal itu. Atau yang ketiga, kita bisa mensifatkan walaupun kita belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan, belum pernah melihat yang semisal itu, yang mirip pun belum pernah melihatnya. Kita bisa mensifatkan itu kalau sudah dapat berita. Walaupun belum pernah melihat, belum pernah melihat contoh ataupun yang mirip, tetapi kita bisa mensifatkan. Cara yang ketiga adalah kita dikasih tahu kawan. Bisa dipaham tidak? Oh, mobil ini demikian dan demikian. Nah, dalamnya ini dan itu, bentuknya ini, perlengkapannya. Dari mana kamu tahu? Satu. Nah, saya pernah melihat. Atau saya pernah yang melihat yang mirip dengan ini, dengan itu. Atau kamu kok tahu? Pernah melihat? Belum. Dari mana kamu tahu? Dapat berita dari kawan. Dapat khobar dari orang lain. Itu baru kita bisa mensifatkan kaifiyah bentuknya. Nah, kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ternafikan tiga perkara ini. Kita melihat belum, nam melihat yang semisal juga belum, nam yang mirip juga belum, dapat berita juga belum atau enggak dapat kaifiyahnya. Yang kita dapatkan Allah dan Rasulnya mensifatkan. Mensifatkan ini Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah itu beristiwa di atas aras, Allah itu turun dan seterusnya. Tahu kita, tetapi bagaimananya kita tidak diberitahu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, gampang pendekatannya, misalnya kita mengetahui si fulan datang. Datang enggak si fulan kemarin? Datang. Nah, kan datang itu kan punya sifat kan. Si fulan datang itu pakai motor atau jalan kaki. Itu namanya kaifiyah. Kaifiyah. Nah, apakah kita bisa mensifatkan si fulan itu datang berjalan kaki, naik motor atau naik mobil? Nah, kalau kita enggak dapat berita sama sekali. Atau apalagi kita tidak melihat dan tidak dapat berita. Tapi pasti sifat Allah itu memiliki kaifiyah. Sebagaimana pendekatannya tadi, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, si fulan datang itu sifat kan. Kaifiyahnya datangnya pakai mobil, jalan kaki atau pakai motor atau seterusnya, kita enggak diberitahu. Maka kita bisa mensifatkan saja kalau dia datang. Caranya, enggak tahu. Tapi apakah memiliki cara? Pasti memiliki cara dia datang. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga min babi aula ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sifat-sifat Allah itu juga memiliki kaifiyah. Memiliki bentuk, cara dan seterusnya. Istiwa ada kaifiyahnya, nuzul ada kaifiyahnya. Nah, cuma masalahnya kaifiyahnya itu tidak diberitahu kepada kita, maka kita tidak bisa menyebutkan kaifiyahnya. Yang kita tahu adalah lafadznya dan juga maknanya. Maknanya jelas, Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas, tidak ada yang tidak dipahami maknanya. Kalau enggak dipahami, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau Al-Quran enggak dipahami maknanya, apa bedanya dengan apa? Kayak ucapan orang yang main sulap, ucapan orang apa? Ya sulap ya. Simsalabim. Apa artinya simsalabim? Enggak tahu maknanya apa. Enggak tahu mana maknanya. Nah, atau apa lagi? Abra kadabra. Orang sini kan enggak paham mana. Tahu-tahu jadi abra kadabra. Apa artinya? Enggak tahu apa maknanya. Al-Qur'an itu jelas. Nah, hadis itu jelas berbahasa Arab. Bahasa Arab itu kenapa digunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itulah yang jelas, paling jelas maknanya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang tidak dipahami maknanya. Nah, sehingga keliru orang-orang yang menyerahkan maknanya kepada Allah tabaraka wa taala. Maknanya sangat jelas. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah tanpa takyif. Yang terakhir, yang keempat, dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Tidak boleh ada tasbih menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Dalilnya sangat jelas. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Sehingga kesimpulannya, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini banyak rinciannya tapi banyak penjelasan masalah ini, cuma aku khawatir enggak paham. Nah, khawatir apa? Yang ini saja paham enggak kira-kira? Yang ini yang paling global lah yang dijelaskan, yang paling global. Nah, ini saja nampaknya agak-agak gimana? Agak-agak paham apa enggak? Ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang jelas, itulah kemampuan ana dalam menjelaskan. Nah, wa ila yang rinci-rincinya ana khawatir apa? Tambah enggak paham, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Dan terus terang agak memang jelimet ketika belajar tentang hal ini, ya khodafidin rahimani wa rahimakum. Tapi yang penting intinya demikian, semoga dipahami prinsip ahli sunnah wal jamaah ini. Nah, semoga bermanfaat. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, sallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.